Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Man hafidha al-hadith aladhi akhadna amsi Naam. Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa hadis seputar fadlul ulama. Di antaranya hadis Muawiyah yang padanya sangat jelas tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kemudian setelahnya kita mengambil hadis Abi Darda yang dengan berbagai macam penguat na'am derajatnya sahih ni ghair. Padanya terkumpul ikhwan fillah na'am beberapa keutamaan-keutamaan ilmu yang akan dijelaskan tentang beberapa pokok-pokok yang dikandung dalam hadis tersebut pada pasal-pasal berikutnya. Kita baca qala Ibnu Jama'ah rahimahullah. Wad'ul malaikati ajnihataha li talibil ilm. Penjelasan tentang peletakan malaikat, sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Sebagaimana telah kita lewati dalam hadis Abi Darda tadi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Sungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu dikarenakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Lalu apa makna dari hadis ini? Dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala pada penjelasan berikutnya. Beliau katakan wa'lam anna la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-malaikatu wa ghayruhum bil istighfar wa du'a ilah wa tad'u lahu ajnihataha. Ketahuilah bahwasanya tidak ada tingkatan di atas tingkatan orang yang para malaikat sibuk untuk apa? Memintakan ampunan baginya. Demikian pula selain para malaikat sibuk untuk memintakan ampunan baginya. Dalam hal tersebut selain para malaikat yang memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu siapa? Indahnya Ubay. Hewan-hewan kullu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma. Semua yang di langit dan di bumi bahkan sampai ikan-ikan di air memintakan ampunan untuk mereka. Maka dikatakan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang yang sampai-sampai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia seperti para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain menyebutkan diri-diri mereka untuk apa? Memintakan ampunan bagi si penuntut ilmu tadi. Wa du'a ilah juga apa? Sibuk untuk mendoakan kebaikan baginya. Wa tad'u lahu ajnihataha dan meletakkan sayap-sayap mereka untuk dia. Yaitu untuk penuntut ilmu. Tentunya ini menunjukkan keutamaan dan tingkatan yang sangat tinggi kepada kita. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk terus-menerus meneruskan niatan dalam menuntut ilmu dan memperbesar ihtisab. Memperbesar apa? Rasa harap untuk bisa mendapatkan apa-apa yang Rasulullah SAW khabarkan dari keutamaan-keutamaan ilmu. Wa innahu la yunafasu fi du'air rajuli salih aw man yadhannu salahuhu fa kaifa bi du'ail malaikah. Kemudian Imam Al-Jama'ah rahimahullah ta'ala memberikan penggambaran dengan kias aulawi, yaitu di mana sungguhnya doa dari seorang yang saleh itu saja apa? Sangat apa? Sangat diharapkan seorang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan doa dari seorang laki-laki yang saleh atau seorang yang diduga kesolehannya. Lalu bagaimana dengan doa para malaikat? Yang jelas mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma la ya'sunallaha ma yu'maru. La ya'suna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'maruna. Mereka tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan. Dan ini keutamaan yang jelas untuk para malaikat. Dalam keadaan demikian mereka mendoakan teman-teman. Mendoakan. Dan tentunya hamba-hamba yang seperti ini sangat dekat untuk dikabulkan doanya, doa para malaikat. Waqad ikhtulifa fi ma'na wadhi'ani hatiha. Dan telah diperselisihkan tentang makna peletakan sayap-sayap mereka itu maksudnya apa. Faqila at-tawadhu'u lah. Dikatakan makna meletakkan sayap-sayap itu adalah tawadhu' terhadap penuntut ilmu. Waqila, dan dikatakan oleh yang lain, makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya adalah an-nuzul indahu wal hudur ma'ah. Yaitu turun di sisi para penuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Waqila at-tawqiru wa ta'dhimu lah. Dan dikatakan dalam pendapat yang lain maknanya adalah na'am, penghormatan dan pengagungan terhadap para penuntut ilmu. Waqila ma'nahu tahammuluhu 'alaiha fa tu'inuhu 'ala bulughi maqsadi. Yaitu maksudnya apa, ikhwanillah? Na'am, usaha dari para malaikat na'am untuk apa? Membantu para penuntut ilmu dalam mencapai tujuan mereka. Ini pendapat-pendapat yang disebutkan berhubungan dengan makna wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Dan Syekh Abu Amr rahimahullahu taala katakan dalam ta'rif beliau, as-sahih alladhi dalla alaihi ad-dalil huwa dunuul malaikatu huwa dunuul malaikati wa huduruhum li hilakin dzikr. Dan yang sahih qanifillah yang ditunjukkan oleh hadis, yaitu maknanya adalah dunuul malaikah wa hudurihim li hilakin dzikr, yaitu dekatnya para malaikat dan apa, hadirnya mereka dalam halaqah-halaqah zikir, yaitu dalam majelis-majelis ilmu. Jadi mereka hadir dalam majelis ilmu. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan atau malaikatun inda Umar. Naam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Apa kedudukan jumlah yatufuna fit turuq? عندك يا عبد الله يطوفون في الطرق جملة في محل يطوفون في الطرق نعم جملة في محل نصب صفة لملائكة karena kaidahnya jumlah yang datang setelah nakirah maka dia dianggap sebagai sifat. Sedangkan jumlah yang datang setelah ma'rifat maka dia hal. Jadi maknanya innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka apa? Berkeliling di jalan-jalan. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna ahlal dzikri, yang mencari-cari ahlul dzikr, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis yang di situ dipelajari al-halal wal-haram adalah termasuk majelis dzikr. Fa'idha wajadu qawman yankuruna Allah tanadaw. Kemudian apabila mereka mendapati suatu kaum yang mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala tanadau. Nah, apa wazan dari tanadau? Indak-indak. Apa wazannya? Rifki. Baik, lil musyarakah. Baina tsnaini fa akthar, untuk menunjukkan nah fi'il tersebut dilakukan bersama-sama. Dua atau lebih. Sehingga di sini kita perhatikan tanadau, para malaikat saling panggil memanggil. Malaikat banyak. Yaquluna. Malaikat banyak ketika mendapati majlis yang di situ Allah diingat. Majlis selain bukan dimaksiati. Tapi Allah Subhanahu wa taala diingat, dipelajari hukum-hukumnya. Maka mereka tanadau, mereka saling memanggil satu sama lain. Halummu ila hajatikum, ayo kemari, menuju kepada kebutuhan kalian. Karena mereka adalah para malaikat yang memang ditugasi untuk mencari na'am majlis dzikir, sehingga itu adalah kebutuhan utama mereka untuk mendapatkan majlis ilmu. Qala fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya al-halim. Maka mereka pun kemudian apa? Melingkupi dan majelis-majelis ilmu tersebut dengan sayap-sayap mereka, atau orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Kita beriman sesuai dengan datangnya khalifah, kita mempertanyakan bagaimana. Nah, karena ini adalah perkara gaib, yang kewajiban kita adalah iman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri annahuma shahida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qauman la yaqudu qauman yankuruna Allah 'azza wa jalla illa haffathumul malaikatu وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan dalam hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah, kedua-duanya bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum mereka duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Para malaikat akan melingkupi mereka dengan sayap-sayap. Dan tentunya dan mereka akan senantiasa mendoakan. Waqashathumur rahmah, juga mereka akan dilingkupi dengan rahmat dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan yang dicari oleh kebanyakan manusia di zaman ini. Nah, banyak orang mencari ketenangan ya khalifah, sampai-sampai berbagai macam perkara keharaman diterjang katanya mencari ketenangan. Padahal ketenangan yang hakiki ada pada peribadatan kepada Allah, di antaranya majlis ilmu. Wadzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka di sisi makhluk yang dekat dengannya. Yaitu Allah sebut-sebut mereka di sisi para malaikat. Dan ini jelas keutamaan yang besar. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi makna yang rajih, nah, kita iman ya khanifillah bahwasanya para malaikat, nah, meletakkan sayap-sayap mereka untuk pada fadilat ilmu, yaitu mereka hadir, mereka mendekat di majelis-majelis ilmu. Nah, ini hukum asalnya. Sebagaimana datang dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyibarakallahu fiikum. Nakafi bihadza.